Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kebiasaan kita setiap habis maghrib menghadiri majlis ta'lim yang diadakan oleh Masjid Jami'. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT sehingga kita termasuk orang yang selalu menambah ilmu agamanya sehingga bertambah pula amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Galal mu'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kita meneruskan pengajian kitab Nafa'ih Dinia yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sahibul Ratib. Beliau berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita, amin, yakinan dengan seyakin-yakinnya, annahu kullama kanal imanu aqwa wal amalu aslah kanal khawfu akdar. Bahwasanya setiap kali keimanan seseorang itu lebih kuat dan amal solehnya lebih baik, maka pasti akan kita dapatkan orang itu ketakutannya akan lebih banyak. Wa kullama kana al-imanu ad'af wal amalu aswaq kana al-khawfu aqall. Dan setiap kali keimanan seseorang itu lemah dan amal keburukannya lebih banyak, maka pasti ketakutannya kepada Allah lebih sedikit. Wal amnu wal ijtiraru aghlab. Sedangkan orang yang semacam ini yang imannya lemah, dia merasa aman, merasa tertipu. Umumnya orang yang seperti itu begitu. Fa'tabir dzalika, maka hendaklah ambillah pelajaran yang demikian itu, fi nafsika, dalam diri kamu, wa fi ghairika, dan di dalam diri orang lain, tajidhu bayyinan, maka kamu akan dapatkan apa yang aku katakan itu terbukti. Fa'alal jumlah, maka kesimpulannya, fa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin as-sadiq yang benar-benar mukmin, huwallazi ya'malu bis-shalihat, yaitu setiap mukmin yang selalu mengamalkan dengan amal-amal yang soleh, wa yukhlisu fiha, dan dia ikhlas dalam melaksanakan amal-amal kebaikan itu, wa yarjul qabula, dan dia mengharap-harap daripada Allah supaya amal kebaikannya itu diterima, wa thawab 'alaiha min fadlillah, dan juga dengan amal kebaikannya itu dia berharap supaya mendapatkan pahala daripada Allah sebagai semata-mata karena anugerahnya, wa yajanibu sayyi'at, dan dia akan berusaha menjauh daripada amal-amal yang buruk, wa yab'udu anha, dan berusaha menjauh darinya, wa yakhafu an yubtala biha, dan dia sangat takut untuk terjerumus di dalam melaksanakan amal keburukan, wa yakhshal 'iqaba 'ala ma 'amilahu minha, dan dia sangat takut siksa Allah sebagai balasan terhadap apapun yang pernah dia lakukan daripada amal keburukan, wa yarjul maghfirah min Allah ba'da taubah wal inaba ila Allah, dan selalu dia berharap-harap ampunan daripada Allah setelah dia sendiri bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah. Faman kana minal mu'minin ala ghairi hadhihi al-awsaf fa huwa minal mukhallidin. Maka barang siapa yang termasuk orang mukmin tapi sifatnya tidak seperti yang disebutkan tadi, maka ketahuilah, kata Al-Habibullah Haddad, dia ini termasuk mukhallid. Mukhallid itu artinya orang yang mencampur adukkan antara keimanan dengan kenifakan. Wa amruhu fi ghayatil khatar, sedangkan urusannya dia itu berada di dalam ujung tanduk bahaya. Faham hadil jumlah, maka hendaknya fahamilah ibarat ini. Wa talib nafsaka, dan tuntutlah diri kamu biha, dengan melaksanakan sifat-sifat tadi, tanju, kamu akan selamat. Wa tafus, dan kamu akan beruntung insyaallah taala, insyaallah subhanahu wa taala. Jadi Al-Habibullah Haddad ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifatnya kaum mukminin di dalam hal yang berkaitan dengan khauf. Pada pengajian-pengajian yang lalu kita jelaskan bagaimana khaufnya seorang mukmin dan bagaimana rojaknya seorang mukmin. Kita diperintahkan oleh agama untuk selalu seimbang antara khauf dengan rojak. Kalau untuk diri kita sendiri seperti itu. Khauf, kita selalu menekankan janibal khauf, segi ketakutan, atau ingat kepada ketakutan kepada Allah SWT ketika kita melakukan sebuah amal keburukan. Ingat khaufnya. Dan rojaknya, ketika kita berharap kepada rahmat Allah, padahal kita adalah seorang mukmin yang sangat minim sekali amal kebaikannya. Kita takut sampai amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan, yang jikalau dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu tidak ada apa-apanya. Nah, disitulah kita harus menekankan janibur rojaknya. Kenapa? Allah SWT syadidul iqab. Allah SWT itu sangat keras, siksanya sangat pedih, sangat menakutkan. Tapi Allah SWT juga mempunyai sifat ra'ufun rahim. Maka dari situlah akan timbul suatu sifat, dua sifat yang harus ada pada seorang mukmin, yaitu sifat ketakutan dan sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini harus ada pada diri seorang mukmin dan harus sama-sama kuatnya, tidak boleh lebih berat sebelah. Kalau seumpama kita lebih takut atau lebih khaufnya itu lebih daripada rojaknya kepada Allah Ta'ala, maka kita bisa menjadi seorang zindik. Sehingga apa? Timbullah suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat kita, kalau kita gambarkan seperti ini. Kita melihat yang disebutkan dalam pengajian itu sangat berat untuk dilaksanakan. Apalagi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, luar biasa. Bahkan kalau kita membaca Rub'ul Ibadat dari kitab Ihya Ulumuddin, lalu kita bandingkan dengan amal kita sehari-hari, maka kita katakan dengan kacamatanya Imam Ghazali, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kita putus asa. Maka timbullah suatu harapan, daripada kayak begini, gak dinikmati dunia ini. Wah, kalau kita melihat kepada amal ibadah kita juga, kita akhirnya kita meninggal dalam keadaan suhul khatimah, atau kita berhak mendapatkan neraka, ya lebih baik juga kita nikmati dunianya. Lebih baik sedikit-sedikit kita lakukan amal kemaksiatannya, sudah enak, nikmat, sama-sama dapat sisa nanti gitu. Takutnya menjadi hal yang semacam ini kalau kita terlalu janibul khaufnya itu kuat. Oleh karenanya rojaknya kita harus kuatkan juga, harus seimbang gitu. Tapi kalau rojak saja yang kita kuatkan, janibul khaufnya tidak ada, maka nanti takutnya kita sampai tidak beramal kebaikan. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapapun yang ada di dalam hatinya keyakinan, kepercayaan dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, ya, ngapain kita beramal soleh? Ngapain kita hadir pengajian? Ngapain kita sholat lima waktu? Ngapain kita susah payah dengan berakhlak yang baik, yang semuanya itu harus mengorbankan hawa nafsu, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan uang kita, stamina kita, energi kita, dan sebagainya. Nah, maka akan timbul hal yang semacam itu. Oleh karenanya kita harus seimbang antara khauf dengan rojaknya. Itu bagi diri kita. Tapi bagi kita yang memberi nasihat, kita yang memberikan mau'idah, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kita sebagai guru kepada murid-murid kita, maka hendaknya kita lihat bagaimana keadaannya mereka. Kalau orang-orang itu orang baik, biasa melaksanakan amal kebaikan, maka enggak usah dikasih janibul khauf. Tapi timbulkan rojaknya. Kenapa? Mereka sudah baik. Ngapain kita takut-takuti? Mereka sudah baik, jadi tinggal dipupuk saja amal kebaikan mereka dengan ditambah lagi ceritakan tentang sesuatu yang akan mereka dapatkan nanti jika mereka tetap istiqomah dalam amal kebaikan itu. Seperti contohnya, kalau kita di pesantren, gak usah ditakut-takuti karena mereka biasa beramal-amal kebaikan. Tapi kita rindukan mereka kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita rindukan mereka kepada cerita-cerita tentang surga. Itu artinya raja bagi kita yang menyampaikan. Tapi kalau kita berada di tempat, di golongan orang-orang yang suka bermaksiat, maka hendaknya kita lebih tekankan janibul rojaknya. Kenapa? Supaya mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tekankan kepada mereka janibul khaufnya, kita tekan kepada mereka. Kalau kita tekankan kepada mereka janibul rojaknya, maka akhirnya mereka, oh, apa yang saya lakukan gak jadi masalah. Toh nanti akhirnya kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Toh bukankah Nabi Muhammad berkata ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, beliau bersumpah demi Allah, demi zat yang menciptakan aku, aku tidak akan rela kalau ada satupun daripada umatku berada di neraka. Nah, kalau ingat itunya kan akhirnya dia enggak mau beramal, enggak mau bertaubat. Nah, itulah. Jadi kita harus tahu bisa memosisikan diri kita sebagai apa. Untuk diri kita harus seimbang. Untuk orang lain kita harus lihat dia dulu bagaimana situasinya. Oleh karena itu, terkadang kita melihat seorang ustaz, seorang dai di tempat satu dengan tempat yang lainnya itu berbeda cara berucapnya. Kenapa demikian? Mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara khauf dengan raja. Contohnya, kalau seumpama kita sebagai orang-orang yang baik, yang selalu istiqomah untuk melaksanakan kebaikan, bukankah ketika kita disebutkan tentang cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah suatu waktu setelah sholat subuh bersama-sama duduk bersama sahabatnya, lalu beliau berkata, wahai sahabatku, tidak rindukah kalian kepada surat undangan yang nantinya akan diterima oleh setiap penduduk ahli surga? Apa bunyinya, kata Nabi Muhammad? Undangan itu nanti ada tulisannya, minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut, daripada zat yang hidup tidak akan mati selamanya, untuk yang diundang, untuk zat yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua, yang sekarang sifatnya sama seperti Allah, adalah kita insya Allah kalau kita termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad mengatakan betapa gembiranya kita dapat surat daripada Allah SWT, dapat undangan daripada Allah Ta'ala, langsung dibawa sendiri oleh malaikat menuju ke gerbang-gerbang setiap istana, setiap surga daripada setiap orang mukmin. Diundang, di dalamnya disebutkan kata Allah, kata Nabi Muhammad, aku rindu kepada kamu. Datanglah kamu ke dalam, ke tempat jamuanku. Akhirnya mereka, kata Nabi, berduyun-duyun datang ke tempat jamuannya yang pada waktu itu dikatakan Nabi yaumus suq, hari pasar. Apa itu tempat jamuannya? Allah Ta'ala menyediakan suatu tempat yang sangat luas, sangat indah, dan Allah menyiapkan pada tempat itu suatu meja makan yang sangat besar dan sangat panjang sehingga semua penduduk surga bisa duduk di situ. Kemudian dijamu oleh Allah Ta'ala dengan bermacam-macam aneka warna makanan. Kemudian mereka dipersilahkan makan. Makanlah mereka. Setelah mereka makan kenyang, kenyangnya itu menjadi keringat, tidak menjadi kotoran, kata Nabi Muhammad. Di saat itulah Allah SWT menurunkan air hujan gerimis. Tahukah kalian hujan apa? Itu adalah hujan minyak wangi. sehingga tatkala air hujan itu menyentuh kepada setiap penduduk surga, maka di saat itulah wajah mereka lebih bercahaya lagi, ketampanan mereka melebihi lagi daripada sebelumnya. Sehingga tatkala mereka itu pulang ke rumah masing-masing, ke surganya masing-masing, maka istri-istri mereka mengatakan, "Hai suamiku, engkau lebih gagah, lebih ganteng, lebih tampan, lebih daripada sebelum engkau pergi tadi." Setelah itu diturunkan air hujan minyak wangi itu, kemudian Allah Ta'ala menampakkan dirinya. Maka di saat Allah Ta'ala menampakkan dirinya, sebagaimana kalian semua tidak berebutan untuk melihat bulan purnama, maka seperti itulah kita nanti akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad dalam hadis itu. Sehingga pada saat itulah mereka semua mengatakan, tidak ada satu kenikmatan yang lebih aku nikmati, lebih aku rasakan nikmat, lebih daripada aku memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini ceritakan kepada kita sebagai orang yang selalu beramal amal kebaikan, tentunya kita akan lebih rindu lagi. Kalau begitu harus kita tingkatkan, harus lebih istiqomah lagi, harus lebih jauh lagi supaya benar-benar nyata terhadap diri kita. Itu. Kenapa? Situasinya tepat, orangnya tepat, yang menerima tepat. Semoga kita termasuk orang yang tepat. Semoga kita termasuk orang yang selalu beristiqomah melaksanakan ini, sehingga yang kita harusnya dapatkan itu adalah janibul raja, bukan janibul khauf. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu termasuk orang yang suka maksiat, maka hendaknya kita berikan hadis-hadis Nabi yang menakutkan dia, sehingga dia itu kembali kepada jalan, ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak direstu dan dimurkai oleh Allah SWT. Misalnya kita katakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Fa innal umura kullaha bi khawatimiha." Ketahuilah bahwasanya setiap orang itu urusannya bukan ditentukan pada awalnya. Setiap orang itu urusannya nanti di akhirat tidak ditentukan pada pertengahannya, tapi setiap orang itu ditentukan pada akhirnya. Sehingga kita menjadi takut, ya Allah, berarti orang yang seperti kita pun, yang istiqomah seperti kita pun, belum tentu kita mendapatkan akhir yang baik. Oleh karenanya pantas jika Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa, "Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah." Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainahu illa zira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha." Sesungguhnya ada di antara kalian yang selalu amal kebaikannya, selalu amal kesehariannya, selalu amal kebaikan, yang selalu mendekatkan diri kepada surga, sampai antara dirinya dengan surga tidak tersisa kecuali satu kilan saja, satu zero saja, satu hasbah saja, dari saking amal kebaikannya banyak. Tapi ternyata kitab Allah berbicara lain, takdir Allah berbicara lain, sehingga orang ini pada akhir umurnya dia berbuat dengan amal-amal keburukan yang menjauhkan dirinya daripada ridha Allah dan surganya, akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu dan kemudian masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, ada di antara kalian yang amal kesehariannya selalu maksiat, maksiat terus, tapi sehingga tidak tersisa antara dirinya dengan masuk neraka itu kecuali satu hasta juga, tapi ternyata orang ini sudah ditetapkan sebagai ahli surga. Oleh karenanya akhirnya pada akhir umurnya dia berbuat dengan amal kebaikan, dia bertobat kepada Allah, lalu kemudian dia masuk surga. Apakah hadis ini tidak menakutkan kita? Maka hal-hal yang semacam ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh karenanya sifat Nabi SAW kepada umatnya ini adalah sebagai basyiron wa naziro, pembawa kabar gembira bagi kaum mukminin, pembawa ancaman bagi mereka-mereka yang suka bermaksiat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ini sifat-sifat yang luar biasa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Haddad dalam kitabnya ini. Kalau benar-benar kita berusaha melaksanakannya, dan menisinya dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita benar-benar orang yang mukmin yang akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita takut kepada hadis tadi, karena hadis tadi itu walaupun itu hadis muslim, riwayat muslim, hadis sahih, akan tetapi hadis itu sebagai tanda dan gambaran pengingat bagi kita bahwasanya tidak mesti kalau kita seperti ini meninggalnya dalam keadaan seperti ini. Enggak, belum tentu. Buat apa Habibullah Haddad menangis? Buat apa Habibullah bin Sulaiman Thohir menangis? Buat apa para habaib itu menangis setiap malam kalau mereka itu tahu bahwasanya mereka itu mati juga dalam keadaan husnul khatimah? Karena mereka enggak tahu, oleh karena mereka menangis. Buat apa mereka, orang-orang para ulama, orang-orang saleh, menambah amal kebaikannya, menambah amal kesalehannya? Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya belum tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga, belum tentu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena mereka terus bertambah, menambah amal kebaikan dan sebagainya. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwasanya sesungguhnya sifatnya orang mukmin yang benar-benar mukmin, mari kita lihat, alladzi ya'malu bi sholihat, selalu beramal dengan amal kebaikan. Setiap amal yang akan dia lakukan, dilihat dulu, ini termasuk amal kebaikan atau amal kejelekan. Kalau amal kebaikan dia lakukan, amal kejelekan dia menjauh. Walaupun bukan pasti kita dijaga oleh Allah daripada amal kejelekan, karena kita bukan seorang nabi. Para nabi maksum, para wali mahfud. Kita sebagai orang yang biasa, maka tidak kita pungkiri suatu waktu kita akan terjerumus ke dalam dosa. Tapi hendaknya kita menjadi seorang mukmin yang berdosa, karena kriterianya ada, disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang mukmin kalau berdosa, orang munafik berdosa, itu berbeda. Innal mu'mina iza aznaba zamban, sesungguhnya seorang mukmin jika dia itu berdosa, faka'annal jabala fawqa ra'sihi yahsa suqutahu alaihi. Setiap kali seorang mukmin berbuat dosa, maka dia akan merasa karena dosanya itu seakan-akan yang namanya gunung yang besar berada di atas kepalanya. Apa yang dia takuti? Takut sampai gunung itu jatuh kepada dirinya sehingga habislah dia. Itu kalau orang mukmin menyesal sekali. Dia takut sampai ini karena dosa saya ini menjadi sebab saya mendapatkan bencana, menjadi sebab keluarga saya mendapatkan bencana, menjadi sebab keluar warga desa saya mendapatkan bencana. Itu orang mukmin sifatnya. Beda sama orang munafik. Wa innal munafiqah iza aznaba zamban, kalau dia sudah berdosa, melakukan suatu dosa, kazubabi yaga'u ala anfihi fayagulu hakadah fa'atara. Sedangkan orang munafik kalau berbuat dosa, sama seperti kalau ada lalat yang hinggap di hidung kita, kemudian kita ginikan, sudah lalu pergi. Artinya apa? Gak ada kepikiran, gak ada menyesal, gak ada ketakutan. Sama seperti orang kalau lalat hinggap di hidung kita, lalu kita usir, apakah kita takut? Eh, jangan-jangan datang lagi. Eh, jangan-jangan dia membawa penyakit. Jangan-jangan, kan gak ada. Karena apa? Lalat, cuma lalat. Tapi kalau gunung di atasnya, jangan pun gunung. Misalnya seumpama di atas kita itu ada suatu beban yang sangat berat, yang setiap saat kita takut itu akan jatuh kepada diri kita, maka kita akan menjadi sangat takut. Kalau ini beban biasa, bagaimana dengan pegunungan yang merupakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gunung? Nah, itulah perbedaan antara mukmin dengan munafik. Begitu pula dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam akan berdosa, tapi sebaik-baik pendosa tersebut, sebaik-baik bani Adam yang berdosa itu adalah yang setiap kali berdosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifatnya orang mukmin. Kemudian di dalam amal kebaikan tidak ada maksud kecuali satu. Apa itu? Yukhlisu fiha wa yarjul qabul wa thawab 'alaiha. Dan ketika dia beramal amal kebaikan, tidak ada harapannya kecuali supaya mendapatkan pahala daripada Allah taala. Dan di dalam mengharapkan pahala, bukan semata-mata harus diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita karena amal kebaikan itu, tidak, tapi karena karunia-Nya. Kenapa dikatakan demikian? Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ingatkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada seorang pun daripada kalian kecuali pasti akan masuk surga dengan apa? Rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amal kamu? Gal tidak, walaupun saya tidak akan masuk surga dengan amal saya, kecuali karena rahmatnya Allah yang menyelimuti diri saya. Sehingga apa? Nah, diceritakan oleh Nabi SAW, di zamannya Bani Israel ada seseorang yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun lamanya. Siang hari puasa, malam hari melaksanakan sholat semalam suntuk, sampai meninggal dunia 500 tahun. Karena orang-orang dulu itu panjang umurnya, 500 tahun itu masih nanggung. Kalau Nabi Allah Nuh itu sampai 1050 tahun, ini 500 tahun umurnya. Sehingga ketika sudah meninggal, dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, maka dikatakan kepadanya, ya abdi, udkhulul jannah birahmati, wahai hambaku, masuklah ke surga dengan rahmatku. Karena dia merasa sudah beribadah selama 500 tahun, maka dia merasa bahwasanya amalnya itu yang seharusnya memasukkannya dalam surga, bukan karena rahmatnya Allah. Gelak ya Rab, bal bi amali, tidak ya Allah, tapi aku akan masuk surga dengan amalmu. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala, kalau begitu mari kita timbang kenikmatan satu mata saja dengan amal ibadah kamu semuanya selama 500 tahun itu. Subhanallah, ketika timbang kenikmatan mata yang tidak disyukuri dengan semua amal ibadahnya dia selama 500 tahun, siang hari berpuasa, malam hari melaksanakan sholat semalam suntuk, ternyata apa? Lebih berat kenikmatan mata. Ini baru kenikmatan mata, lain kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau andai kata kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan ada habis-habisnya. Lalu diterangkan, dari mana dia mendapatkan umur 500 tahun? Siapa yang memberikan umur 500 tahun itu? Sehingga ditanyakan lagi, dari mana kau makan? Ini hamba Allah dari Bani Israel ini tidak perlu kerja. Kenapa? Di samping rumahnya, tempat ibadahnya dia itu, tumbuh sebuah pohon kurma, pohon delima. Jadi dia makan dari delima itu, kemudian di bawahnya itu ada mata air terus keluar. Dia minum dari mata air tersebut, dia makan dari buah delima itu. Siapa yang menumbuhkan buah delima itu? Siapa menyediakan air itu? Siapa yang menyiapkan waktunya sehingga dia gunakan semua waktunya untuk beribadah? Siapa yang mengosongkan pikirannya sehingga semua kebutuhannya terlaksana? Siapa yang memberikan kekuatan bagi dirinya sehingga dia bisa kuat berpuasa selama seharian? Siapa memberikan kekuatan pada dirinya sehingga semalam suntuk dia melaksanakan sholat? Siapa yang memberikan itu semua? Siapa? Tanyakan pada diri kita. Oleh karena setiap orang mukmin akan merasa bahwasanya semua amal kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena semata-mata karena kita, tapi karena Allah SWT. Kalau Allah tidak memberi taufik kita, maka niscaya pada malam mingguan seperti malam ini kita akan habiskan dengan bermaksiat. Kalau bukan karena taufik Allah SWT, maka pada malam ini juga berapa banyak mereka yang sekarang berada di depan televisi. Tapi kita alhamdulillah berada di rumah Allah, di dalam naungan rahmatnya Allah, di dalam amal yang soleh, yang kita harapkan itu menjadi amal kebaikan yang membawa kita kepada naungan rahmatnya Allah nanti, pada akhirat nanti. Siapa yang beri taufik itu? Allah SWT. Siapa yang berikan kesehatan kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini? Siapa yang mengosongkan pikiran kita sehingga kalau seumpama pada saat ini anak kita sedang jatuh, dia terluka, dia sakit, apakah mungkin kita berada di sini? Tidak. Tapi kita akan menemani anak kita yang sakit di rumah sakit. Tapi kenapa ini semua terjadi? Karena Allah SWT. Berarti apa yang kita usahakan? Apa yang kita upayakan? Apa yang kita korbankan? Apa andil kita itu apa dalam kebaikan ini apa? Ini merupakan kebaikan luar biasa. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berangkat dari rumahnya pergi ke masjid, tidak lain keinginannya, tujuannya hanya untuk menambah amal ibadah, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti telah melaksanakan haji yang mabrur. Ada hadisnya, walaupun itu dhaif. Kenapa kita bisa mendapatkan itu semua? Siapa memberikan itu semua? Kalau bukan karena Allah SWT. Kenapa orang lain tidak bisa melakukannya? Kenapa kita bisa melakukannya? Semata-mata karena Allah SWT. Itulah sifatnya orang mukmin. Sehingga apa? Tatkala dia mempunyai sifat semacam itu, dia tidak akan ujub. Beda kalau seorang munafik, baru sholat satu malam, semalam suntuk, baru dia bersodakoh, Akhirnya apa? Saya tadi sedekah, dikata-katakan kepada orang dan sebagainya. Kenapa? Dia merasa itu amalnya dia. Dia merasa uang itu didapatkan dengan mudah. Dan karena dia semuanya, karena usahanya, karena upayanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah maka sifatnya seorang mukmin itu adalah selalu beramal-amal kebaikan, tapi selalu di dalam amal kebaikan itu dia tidak mengatakan bahwasanya karena dirinya dia beramal kebaikan, tidak, karena Allah, karena karunia daripada Allah taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Oleh karena itu hendaknya mari kita evaluasi diri kita. Sesungguhnya kita ini hidup karena karunia Allah, menjalani kehidupan karena karunia Allah. Nanti pun kalau insya Allah kita mendapatkan surga karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah, bukan sama sekali bukan karena amal kebaikan kita. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah Ta'ala, kita mintakan juga keluarga kita, kita mintakan juga saudara kita sesama muslim yang sekarang ini tidak atau belum mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, semoga mereka diberikan karunia sebagaimana kita diberikan karunia dari Allah Ta'ala, semoga dikosongkan waktu mereka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hati mereka dibuka oleh Allah Ta'ala bahwasanya yang terjadi di negara kita ini dari bencana demi bencana, untuk membuka mata hati kita, untuk membuka mata kita bahwasanya itu semua adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang akan terjadi, bukan kekuatan manusia. Apa kekuatan seseorang manusia? Apa kekuatan sebuah teknologi? Kalau sudah Allah tidak menginginkannya, semua itu tidak akan berguna. Semua itu karena dosa demi dosa yang kita lakukan. Semua itu karena sesuatu pekerjaan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Semua itu karena kita sudah tidak mengindahkan lagi yang namanya syariat agama ini. Semua itu karena kita tidak mengindahkan lagi perintah-perintah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya mereka waspada tatkala mereka sudah melanggar perintahnya Nabi Muhammad SAW, maka akan terjadi kepada mereka sebuah fitnah atau sebuah azab yang sangat pedih. Ya Allah, selamatkanlah kami semua kaum muslimin dan muslimat di Indonesia ini ya Allah dari segala macam bencana. Angkatlah segala macam bencana, angkatlah dari kita segala macam musibah, angkatlah dari kita segala macam problema. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang kekasih-Mu, masukkanlah kami daripada golongan hamba solehmu, dan masukkan kami ke dalam golongan pengikut kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, untuk melaksanakan itu semua adalah sebuah hal yang sangat mudah bagi Engkau ya Allah, karena semua hati hamba-hambamu ini berada di antara kedua tanganmu ya. Ya Allah, gerakkanlah hati-hati kami supaya kami rindu kepadamu ya Allah, rindu pada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mencintaimu dan sangat mencintamu ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk orang yang sangat dicintai olehmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi keluarga kami, saudara kami yang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Jadikanlah mereka pulang ke tanah mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan predikat haji yang mabrur, sehingga segala macam bencana yang terjadi di Indonesia ini terangkatkan berkat mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.